Saudara-saudara sekalian, malam ini kami perkenalkan petinju dari sudut merah, Peter Karpow. Dan pada sudut biru, kami perkenalkan Alan Weber. Malam ini Bung Alam harus kalah. Begitu.